dibagikan ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mang Haji, damang. Alhamdulillah. Aya dina makbiro Allah Subhanahu wa taala. Lakat kemana? Meni lekoh kitu Mang Haji. Tukang saya ngadinten di pesantren. Mudah-mudahan Mang Haji panjang yuswa insyaallah. Tapi kalekoh kitu Pak Haji Muhyiddin. Aduh. Saha kakasih teh? Mang Haji kohar. Aduh. Nuhun Mang Haji, nuhun Mang Haji. Beres. Aduh. Nuhun Mang Haji. Nuhun Mang Haji ah. Menurang meuli cukur Mang Hajinya. Ieu teh urusan Mang Haji kuna teh. Wah, kader are kula. Urusan Mang Haji eta di piwarang ku tuang eyang. Kudu kana tuang eyang nuju anom teu kudu kana pan. Ieu kudana teh. Ya. Kamana-mana, kamana-mana teh nganya kuda. Isuk mah dicukur Mang Haji. Mang Haji kuda teh bikang jalu ieu teh. Blak. Ia kuda bikang jalu. Wah, jalura deh. Jalura Mang Haji mah cara ngungkut kuda bikang. Ah. Rumaos ipis iman Mang Haji mah. Sokrana ka bongroy Mang Haji. Nuhun Mang Haji, nuhun Mang Haji. Komo eta kung ya. Oh, budak geus dilipen. Di mana lagi teh? Ai kawit mah Mang Haji di Pusaka Ratu. Bungali kacompreng ngeuna teh. Ayeuna teh. Nuhun. Engke aya lembur dieu mah. Leres. Eta Mang Haji teh lah. Buah dua, ayeuna buah dua teh. Kebon buah. Lang Dahlia. Nuhun Mang Haji. Leres. Ieu kuda saur Kangjeng Rahmat teh ku kaula rek dipake. Oh, parantos aya Widi. Parantos nuhun atuh nuhun. Jalurna ieu teh ulah. Naon ngaranna kuda teh? Aya nu nyebut si Jamhur wae aya. Aya nyebut si Manis wae aya. Kitu ulah urusan Mang Haji mah moal misleuh. Moal misleuh. Urusan Mang Haji mah ngan omat ieu kuda mah di perjalanan ulah panggih jeung bikang. Malum keur beger kuda. Ngarti ikut wah ngarti atuh gerakeunnya punten ieu ngaji si Mang Hajinya mangga hey dah Jamhur nya kulan naon nemolan teh murukan teh eta puncak Sunda mah ku urang buah dua mah ieu teh parantos ditawis 20 juta waduh nyaon kitu weis murukan kake kuda remong. Kuda rengong geus jatuh. Anu lagu kitu teh geuningan te geus apaleun kana torompet teh mah nenek. Apaleun kana torompet teh. Manis. Gitu ceuk aja. Wayahna maneh bakal ditunggangan ku Mas Putra Kakasih Bambang Aji Putra. Jajapkeun sakumaha etanana. Omat ulah ngerakeun. Aden Panji bade diangge. Ulang ngarudetkeun ulah menta jajan. Parabna naon? Jukut biasa. Biasa. Kali-kali ku ampas tahu. Lain sakali-kali mah ku ampas tahu. Sareng ku ongok. Aya eta oge sakali-kali masihan martabak. Nya. Gitu-gitu ceuk Kang Haji. Aya nu masihan. Tuh sangka Kang Haji jag-jag wae jatuh sabaraha tanyus wae teh 58. Wow, Kang Haji teh wow. Tapi jag-jag. Pun anak opat. Lalaki dua, apa we? Dua. Opat. Kan anak tere. Dua anak tere. Katamah ada anak tere da indung da ngaturkeun. Putra tere 11. Lalu banyak teh. Iya. Itu cek Mang Haji ge. Ah, kapungkur mau mengaji tiri riwit kencing manis siapa gawean deh. Oh, tanah sambura. Iya, baru karena teden. Oh, untung ayah susu kuda liar. Nah, eta. Susu kuda liar Sumbawa, tete lumayan deh. Lumayan, biasa yang ada mangan. Iya. Baru karena darah tinggi, kapungkur kantos baru karena 230, woy, hampir ke jengkang. Kantos. Darah tinggi teh ku SMP cager deh. SMP. Sekolah menengah pertama sanes. Naon SMP teh Sari Mengkudu Prima. Wow. Sari Mengkudu Prima. Eta we di luman. Eta we kula. Cang Hudu. Lumayan aya jaga-jaga ka jijik. Asam urat, cacing manis. Darah tinggi. Lumayan. Obatan sionil. Nuhun. Saya aya di lemur. Alah. Adena tu gerak itu gerak mungah ngaji deh lah, turutan ngaji, menghaji, mah marukana teh di Mekah teh, waduh, nganomat ngabartosan ke Mekah mah siapa den? Ulah musim panas, dingin lah. Sabab panas di urang mah paling luhur 32 derajat Celsius. Baris, paling panas. Tah di Mekah mau pamitos musim panas neuk dugi ka 45 derajat. Kitu walah ari ade. Moatan wewet. Kaluar ti hotel teh marukan asa ditabrak ku panas teh. Panas, panas. Lempang teu ngage sendal cep aden. Cep anyi. Cara roplok tak kulit teh, kulit suku. Kitu gitu cep aden. Ngan aya raosna deui musim panas teh di Mekah teh. Aya raosna kumaha? Nog teu kudu digoreng. Teu kudu beli minyak. Teu kudu digoreng teh, teu kudu digoreng beli nog teh kantun dituna dina keusik. Uang we ku keusik. Asak? Sare asak ka jejeg. Wah, mun menyang haji. Nah hurcai den kari milarian batu we tumpukeun tuna we teko teta usian cai luhur batu asa cenah asak bae panas-panas dari ditu merukana tangga rokok teu kedah mawa bensin rokok teh kantun antel keun kana batu hurung potong ah si ade di Bandungan teh kitu. Baru kana teh tak kamari aya ustad pagawean teh nganyawah we jeung nyawah nepi ka kuluh nepi ka hidung atuh ustad teh kulit nepi ka hidung kulit teh ceuk ka ngaji teh buru-buru ka Mekah balik teh Mekah mah moal macul wae atuh ripuh moal capek deui baru kana teh najana naon ka ngaji teh syaratna ka Mekah teh wah syaratna mah tahajud sareng sena tahajud teh surat Yasin tilu balikan surat Yasin deui surat Al-Ikhlas teh 103 terus jeung surat Tanah teu pirah sakitu ka Mekah mah eta syaratna ari hayang ka Mekah mah jadi moal macul deui uih ti teh moal apa sawarna dijual mah ampun kang Haji alah punten deh lah mang mah tukang heureuy iya. Kek Kang Haji tahun sabaraha ka Mekah teh nya? Insyaallah 3 tahun deui sugan aya ongkos gitu. Sugan teh atos nya. Acan. Aja. Karek cita-cita we gede. Nah, ieu Mang Haji. Nuhun Mang Haji. Ah, punten deh. Tukang heureuy Kang Haji mah. Matak awet anom ge kitu. Alah. Jadi moal ngerakeun ieu teh kuda teh. Moal cing percanten deh. Bade. Ieu mah urusan kaula. Oh, semua beri angkat ke mana? Dek nepungan bapak kaula. Dek nepangan Kangjeng Rama. Dupi, tuang Rama teh saha? Panjang lalakona. Oh, tuang Rama teh panjang. Aya sameter. Lalakona, ieu mah dibayar. Sakitu mah ngaji kayak rupina wangsul tiritu ku kaula di biasanya dongeng lah. Perhatoskeun pisan naon rupihanna kagagelan. Wah, nah ya den teu kana kitu-kituan den. Oh. Da ieu mah atuh da tuang eyang imah kula teh mangga teu kana kitu-kituan we. Naonan? Aye gerapa mah ulah. Tapi lumayan ya kerjaan ya. Antong den tong sok kitu den. Ngisinkeun isin ku anu carekan ku eyang. Lalawara teuing ka dia den. Aduh, tong sok kitu ah. Lumayan di masana. Alah, dah ku pasif tatang oge di pasihan. Di pasihan mengaji mah. Di pasihan kubuing. Urang kana teh. Ya ai mulih ti Arab teh mun kana korma 3 kilo teh teh. Korma nabi teh. Iya, korma ngora utamina mah. Iya lumayan entong sana. Sanak mengaji. Oh, atuh maksa-maksa teh gua deh luhur tapi tapi. Nuhun anu deuna jazakallahu khairan jazakallahu nuhun. Amin. Mudah-mudahan selamat di perjalanan. Ya. Ada ente sira saurannya. Bade angkat tuh sira ka itu ka Saudi Arabia jadi damel jadi nya jadi kapten kapal. Allah. Ya doakeun ku Mang Haji. Wah, sing agung milik ah. Oh, sing agung milik. Ya den ah. Gampang ibadahna, gampang usahana, panjang yuswana. Amin. Sakura warga jaden. Mudah-mudahan semua kitu we Mang Haji dirujeng nya. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Joho. Lumayan boga deukeur eta yeuh. Aya. Keur meuli pulsa. Aduh. Aya 2 poin Kang Haji. Nuhun, Den. Mangga. Nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Nuhun, Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, minum-minum teh. Kaya gitu urusan Kang Haji teh nya. Teu ngucimakeun. Dadah, Den. Bye-bye. Bye. Aduh. Teu ngucimakeun urusan Kang Haji. Urusan kami nepi ka kitu urusan kami. Kuda kami mah tara ngucimakeun. Kuda kami mah tara ngucimakeun. Urusan kami warga negara Republik Indonesia. Alah. Aya pemuda nepi ka kitu nya. Ya sugan we atuh Kang Haji. Heeh, ayeuna teh kapan hari Sumpah Pemuda? Hari Sumpah Pemuda sugan. Mudah-mudahan we para pemuda bangsa Indonesia nya para pemuda bangkit deui. Sabab naon? Sabab ieu negara teh ngabutuhkeun sumber daya manusia anu berkualitas. Anu handal nya Kang Haji. Anu handal mudah-mudahan teh ayeuna kahareup. Anu bakal jadi gegenti-gegenti kanu di luhur teh pan barudak-barudak ayeuna. Oh, para pemuda. Anu keur digemleng dina kawah sandra di muka hartina dina pendidikan. Pendidikan. Kawah. Di universitas itu, universitas ieu iya. Mudah-mudahan we. Cing jadi contoh anu patotos kajadian-kajadian anu kaalaman ayeuna. Sumuhun. Kemah kahareup mudah-mudahan cing jalujur balalener tararapa ariman. Ariman. Ya doakeun Kang Haji ah. Heudah Kang Haji mualila tuh. Ah. Malaikat geus ngagantung Haji urang mah. Geus tunggang gunung hirup teh malaikat geus dina tak-tak. Tak-tak kari ngalengkah. Warokana teh tereh maot. Leres. Moal lila hirup di dunya teh sakeudeung. Saliwat, saliwat. Sakeudeung nya ieu nya. Leres. Alah. Disiarkeun ieu teh nya. Sumohon jelema. Alah wilujeng midanget kaken we lakon ingkang menika. Menika. Heeh. Alah, nggih. Nggih. Priben kabare? Baik, baik saja. Waras. Oh, matur nuwun atuh. Waras. Hayu waras mah. Alhamdulillah waras. Ayo. Sae Kang Haji sae. Manunung manis salah. Darah ramang urang Yahudi. Aya pangestu urang Israel. Ngahajurikeun jumlah waktu kang yuk cerita panjenengan. Oh, syukur. Tingkatkan keamanan, insya Allah. Ninggalan manusia kulungkang kolongkong. Melaksana perintah. Dunia orang membara. kuning. Siate datang ka dite rek naon atuh? Rek lambe, rek hiburan. Heeh, apan aing teh meureunan kudu dikenangan? Heeh, apan bae ka dikenangan. Ih, urang mana? Gadang sia hirup teh. Sok ayeuna, sok ayeuna. Hirup teh bisa capekeun. Gaji kurang saeutik ti popolot saot. Lain hirup teh bisa capekeun, sakitu kenang babeledagan. Bukeun, antep. Nah, gitu kah yang aing teh? Lah, beres eta sora sinen tapi geunah kitu. Naon sia teh? Kasarah hayam teh. Di sinenan henteu. Dikenangan teu. Dikenangan henteu. Alah hebat. Enak. Hebat eta sinen di mana? Panggil deui ka mah. Panggil deui kitu teh. Nah, da can di sada. Ulah dilalaporakeun ka can di sada, goblok. Can can di sada, woh. Can ngawi atuh. Weh, simah kapi hancur. Tuh. Nuhun. Leh, nuhun. Naon cenah? Nuhun. Hah? Nuhun. Ulu. Ngora keneh. Naon teteh jo ngora keneh we. Naon sia teh? Sieun palay buah. Name pentil. Name pentil. Jan mejehna di alam. Lain sia diuk ditarima semah maneh sok diuk diuk. Eh? Diuk. Ish, atah keneh. Jan mejehna di alam. Kana sasasi satengah deui rupina keneh kintun ku abdi oge. Ayeuna mah da hasum. Aduh. Lebih kalakoh geus disebut. Disebut hasum mun nyebrot ka aing. Ngora keneh mah hasum. Goblok teh. Wow. Geus diu, hah? Diu buah gedong. Baingan, bolot. Lain buah kukuk lain. Geus diuk. Hish buah gincu macan aya. Ke di mana geus ka ala geus jeus asak. Diri kabagean sararea oge meureun sakilo ewang. Da boga pikiran. Da boga pikiran. Lain nyaritakeun buah goblok. Naon? Lain nyaritakeun buah. Hish. Nah, ai mane buah gedong. Buah golek ka aya. Lain ngomongkeun buah goblok. Astagfirullah geus adan deui da. Ada kadenge mun hawar-hawar. Hawar-hawar tungtungna mah kadenge. Astagfirullahaladzim. Di masjid mana cecenya? Muati aja. Siwere kada aing adan. Muati aja itu. Naon cece budak? Tah geus komat. Tah sia. Tinggaleun atuh berjamaah teh. Sembah kapi hacur. Heeh ditarima. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Teu ngawartosan ka abdi. Naon sia teh? Eta maot tuang rama. Daweuh nu maot. Astagfirullah kawas ka nu tebih. Wah, atuh geuning. Mun urang mah bae wartos SMS SMS. Naon panyawatna eta geuning? Eueuh nu paeh goblok. Hah? Eueuh nu paeh. Naon panyawatna? Ajing. Sakira-kira na atuh mararaot dulu ieu bejaan baraya teh loba atuh sakurang-kurangna meureun uing nganteur ka kuburan. Kuburan ka makam. Ajing. Urang sami-sami doakeun atuh mudah-mudahan almarhum tuang rama cing ditempatkeun dina tempat anu nikmat meungguh Allah. Ajing. Tah kitu amin gitu. Ajing, ajing, ajing. Parah-parah. Parah, parah siapa goblok? Parah bonge naker. Budak naker. Pisan sia. Budak. Kodara kali si goblok. Wah. Ya kumata. Geus magrib di wae eta. Kale ngetungtungna bae mah. Pingkeun Gusti. Upami teh mah tuang rama teu damang atawa kulawarga teu damang ulah nepi ka teu diwartosan. Naon panyawatna? Panyawatna teh naon? Geus, geus, geus, geus. Ulah? Geus. Liper. Gampang. Ya mun bebejang. Yang modarane aing sih. Lain sih eta mah parah pisan. Atuh liper mah geuning teu pira eta ku tutut. Urang eta mah aya. Ku anjiran we. Eueuh nu maot, cuma ku tutut. Ngan ngalana tong dikepung. Larineuk. Tong mawa polisi da tutut mah lineuk. Kari nyomotan. Kudu dibangkol. Iya. Jeung ngala tutut ulah make jeung mawa bedil. Da lineuk tutut mah kari nyokot atawa geuning dibalong. Kari nyomotan. Sada urang mah jelengkap pisan da si eta. Heeh, urang burujul kitu. Cobian ku tutut. Ngan omat ulah sareng cangkangna bisi bisi ka burujan. Nah, bisi bisi melak. Bisi melak dina tikoro takut takut melak eta. Nantinya kalau cangkangnya kaleg-leg nanti kutu kieu. Ih, mun pika geuleuheun si goblok. Nanti aya akibat. Iya. Eueuh nu maot, eueuh nu liper, sumuh ku tutut. Insyaallah. Obat. Pasti di rumah pangitan ora ono. Geus sia geus geus geus geus geus geus. Denawar denawa samya merbayaksa. Denera kingkang merbayaksa. Merbayaksa denawa-denawa anu ngajaga lawang guha margi dilebet guha memang negara karaton itu kaayaan anak doh siap kaharareup diukna euy. Sing ada omong itu mun jarah rempling aya ae. Mun kawas gangkat tincak. Kawas gangkat tincak ieu jarah rempling naon itu maksudna? Mun jalma teuna. Nah bararingung. Sang kirang saheng. Ningkeun anu budeg kieu tong dibawa rapat teh nyamung. Lamun nyamung atuh nu aya mah. Aya mah paseaeun. Aya naon lah kudu. Aya naon ieu teh? Naon. Iya iya. Gusti Patih teh parantos hasil nyana maling layang jamu sekali musada. Dah. Kerengah babuk si Arjuna sabab teka ala wae tetek getina tetetura. Tetura kurupa-rupa pakana. Syakur nurek muncit Arjuna ngejengkang. Nyakudu di babuk helakula yang jamu sekali musada taena geus hasil numata kurang doakeun ieu nagara. Di mana kacak celakan getih panawate yakin, yakin. Waluya deui. Bakal waluya deui. Hmm? Rabi hari. Sabahara bahari urang teh boga rejeki teh beak deui nagara teh. Heeh. Teu kaop boga rejeki. Cenah cekolot mah baheula kakeunaan ku panyakit lesang kura. Lesang kura. Lesang kura. Heeh. Lesang kura. Ta eta. Bari jeung panyakit terus-terusan ka urang keuna. Beuri mahabu. Wah, cikungu nya. Muntaber. Taber komo anu darah tinggi. Darah titinggi jeung sajabana. Eta asam urat. Kututut ku cicing percanten. Upami salira percanten ka abdi mangga. Eta tutut teh penyembuh. Penyakit liver. Kitu kulan gusi. Omat ngalah tutut. Nak ulah dikecerik. Eta ku keke. Ulah disumpit weh. Ulah. Dan tutut meline. Kari nyokot di balong abdi seur. Sing percanten. Lain soal tutut. Goblogin negara. Semur ku tutut. Ulah miwarang satpam milarian tutut mah sawios ku abdi satolomong sadinten kengeng kulan gusi iya lain nu gering lain mungubaran nu paeh beuleuguk sia teh is sanes ku leming beuh coba atong di canak atong di canak sia urang teraskeun gusi atong dibawa ngobrol podaran teh si goblok atong dibawa ngobrol da kitu yeuh ha. Nah bener kira-kira na ieu nagara lamun kacak celakan getihna Arjuna bakal waluya. Teh Gusti eta teh ieu teh cina ganam ramo tina surat tanpa katinggalan oge harewos ti karuhun-karuhun urang kolot-kolot urang. Ti gaib bilih tina impenan. Ai impenan teh eta teh kembang nasare aya impian aya ka iimpikeun ka babawa impi aya riwan tarik teuing ka hayang manteng jeung deui rata-rata lamun datangna kana impian eta teh kaituna sok pikiraneun deui nya eta merekna teh mere simul simul kumaha cen kieu sapertosna tapi punten bilih aya nu teu siapa medegan sareng abdi kumaha. Margi abdi mah panginten sareng salira teh benten agama. Nyake rombongan. Hayu abdi mah rumaos kula sok kadengekeun ustad. Ustad Maulana. Sok ngupingkeun ustad kulan. Di masjid aya sok ameung ka masjid. Aya ngaliwat ngupingkeun nu ceramah. Naon? Aya eta nu ceramah teh ahli filosofi ongko. Kumacana? Margi Arjuna te Pandawa ari Pandawa te kekasihing dewa. Kekasihing dewa, kekasihing dewa. Ai Pandawa te lamun ieu mah dipikiran ku agama abdi, agama Islam. Oh, mane mah Islam. Cuman kapan aya salira mah naon teh nyemah kapanon poe teh? Agama Kristen. Ada napi agama Katolik. Katolik. Kemana karep wae atuh geuning maneh. Abdi mah dina agama Islam teh aliranana aliran listrik. Baik, baingan mo. dihubungkan sareng ilmu filosofi ai Pandawa teh jelema lima lalaki wungkul eta Pandawa disebutna. Dan numutkeun agama abdi anu jadi rukun di abdi mah nya eta rukun Islam teh aya lima. Lima. Hiji syahadat, dua zakat, dua salat, tilu zakat tah. Anu panengah teh zakat, boa nagara urang teh pangna kieu teh nya eta sok ngakanan duit zakat boa. Zakat tina filosofi ya mah. Ia malah mengabantun tina filosofi R Juna R Cai Juna Wada. Nyaeta ai cai teh sok ngalir hartina teh urang boa-boa teu ngalirkeun eta harta pakir miskin. Anu dititipkeun ku rasulna. Laras. Kuha sakitu ieu teh ieu akibat-akibat urang keneh pan ai cilaka na manusia teh aya tinu pal tilu pakta. Dah. Hiji tina bodoh. Dua tina poho. Tilu. Katiluna. Kai tiluna mah laun-laun jadi legok. Paribasa. Goblok sia teh mamawa kainya. Apa sih teh kesarua kene paribasa? Bodoh, poho, balangah gitu sia belegok. Cuma sarang disarangan ku ngarempereng koneng. Tongga capruk sia teh. Nya cilakana jelema teh bodo poho balanga. Tak itu tina bodo tina poho teh matak nyilakakeun ku hal sakitu. Yeuh mah ceuk abdi ieu mah bade ditampi nuhun henteu atuh sawios. Da weduk aya di ratu gagah aya di menak. Margi raja anu kagungan hak biografi. Wewenang aya di raja ieu mah kamandang ngungkul kulan Gusti. Oh, pan raja urang mah teu sarua jeung sia agamana. Oh nya eta kitu teteh teu bersatu teh eta aing ngaran-ngaran bersatu teh kudu saluyu atuh sarerea. Di tekadna diucapna tilampahna kakara lurus. Heeh. Pinasti kersahyang tumampara. Iye geus. Barang nu juriung mung pulung aya nu laporan hiji denawa. Apunten Gusti. Sampurasun sampe semah kapihatur kita terima naon. Gusti nguningakeun kulan aya anu lunta lanto budak ngora. Bangsa manusia ka mana? Palih ditu kulan Gusti awas nyebar. Tanya siap Gusti. Nyebar. Hayo. Atuh geuning datang ngungkung ngariung ngungkul teu ngararomong ari nit deui. Naon atuh naon maksudna eta geuning? Jeung teu ngajak di balik. Jeung teu ngararajak di ka aing. Are-are jararéos. Kieu geuning hirup di dunya teh. Loba nu ngewa ka aing. Loba pikanyerieun. Dibejaan panyakit ubarna ku tutut. Teu digugu. Eta anu pang amekna pisan mah aing meuli radio. Weh teu eta radio. Weh teu. Wah, teu disada. Disete dikitu dikieu teh hurungna mah hurung. Ai lampuna mah hurung. Eta meuli TV aing gambarna wungkul eueuh soraan. Meuli HP disakuan ter karasa. Ngan aya didengekeun eueuh. Ngahararina jelema teh ka aing. Oh, bener. Paduli deing darora ka mamanehna. Oh, gue atuh. Eureun sia Yahudi ah. Kumaha mun keunah ka Bapa Tatang, ulah sok babare daogan. Eureun sia kafir. Ngomong teh ka mana karep nyebut kafir. Teu isin ku Ibu Iis. Ya isin eta oge. Isin ku Pak Tatang sia teh. Jauh di jug anggang di teang ti dieu ka Bandung teh da jauh. Wah, janya. Hari-hari sia sabotase. Nah, wakil nyebut sama prioritaskeun ieu teh lain waragan saeutik kieu teh can duit dolar. Akang mah eta boga duit dolar. Lalu tah milik dalang kayak gitu. Deet. Deet milik nama. Eta teh 100 dolar. Aduh. Buruk beres akang ah. Iya. Hayang nya kuat duit kitu. Lumayan dulu itu luar biasa dulu jadi dulur ongko. Nyanya, menyangkut baraya ongko. Hari dewek berangka itu tiai umroh ke Saudi Arabia terik di teangan empat katang di cukup dewek. Nyanya, kang teh. Itu bener. Bayangkan kusilaing ibu Iis bakat tingkunya ah dedeh kaputra nak nenen kadedeh nunakanya ah nitip ke asih. Sumohon. Kaputra putri nak. Anu ayeuna sasadna keur di sep yeuh rengsek di sepitan dipanghiburkeun ku dewek. Wah, ku akang. Dugi ka dibelaan naek ka luhur panggung, budak ceurik oge dibelaan di pangku. Di pangku. Ibu Iis tah. Kira ku patatangna henteu. Penuh nemeh teh sareng patatangna. Nemeh teh? Oh, eta sareng patatangna eta salamar sewang. Alhamdulillah jazakallahu khairan syira nuhun. Mudah-mudahan cing kagentos anu melipat ganda. Amin. Iya. Salamar 100 dolar deuleu. Nya. Dolar atuh meureun. Iya. Waduh. Dirupiahkeun mah jadi. Paingan eta dewek ka kerenyedan leungeun kenca. Oh, kitu akang. Heeh. Nya we tanah. Eta werek nampiling si laing. Tanah-tanah boga rejeki mah. Alah. Deui. Tanah-tanah rek ayam milik teh. Sok pikir ku si laing tah daek nyaring puting teh kitu deukeut rejeki. Lain didaetkeun Kang. Muatak pek si laing sok salat tahajud puting teh. Lain ngode pagawean teh. Heeh. Rek tahajud. Rek tahajud kumaha dan abuh wae. Hai ieu murang kali di sepitan teh ieu teh lalampahan Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Oh, iya teh. Kangjeng Nabi Ibrahim mah kapungkur di sepitanana teh Yosua 80 tahun langkung. Bayangkeun sia jeung kolot, jeung remuk, jeung liat. Liat lagi. Heeh. Geus kolot ku pasti liat. Jeung ku bedog nu mintul teh geuning tina dekol tina batu, tina kampak batu. Bayangkeun mangkana si eta mah sensitif, tong boro mah keujeung diteuk-teuk. Katode seutik oge ngrenyet gitu. Heeh. Kasindreuk geus heueuh. Kasindreuk seutik teh kitu kanya. Mana mun aya anu dihareup aya lawanna kitu. Lamun sarangkana. Heeh, da eueuh anu kitu. Alah. Eueuh anu kagih. Nya. Bener. Naha cenah geuning aya nama budak keneh di sepitan? Untuk model kapungkur. Nah tegus kolot. Abeh tereh cager. Ayo budak keneh mah. Ayo budak keneh tereh cager. Masih keneh uduh jeng abeh tereh cager. Oh budak mah. Budak mah. Pet pecakan nu 40 tahun. Aku mah 40 tahun. Disunatan hese rek cager nate. Hese rek cager kumar. Karek saminggu karek humapur. Aya awewe ngaliwat katempo ping-ping na jo. Pudeg-deg. Wah renyah deui teteh getihan deui. Oh. Aduh bawa deui ka rumah sakit. Oh eta secager teh mun teh. Babari cengkat mun. Heeh. Karek saminggu karek kumapur aya nu kiih di pipir. Kadenge mun teh. Heeh. Kadenge ngomong. Ditoong ge katempo bujurna pudeg-deg renyah deui. Wah irah dipakena cu euy. Mulai tekaup cager. Tekaup cager jadi tereh cager. Oh budak mah bener. Tuh. Teteh anu sajajar jeung nyunatan teh diantara na ngeureutan kuku. Oh ngeureutan kuku. Ngadawung kumis ngeureutan kumis. Eta kumis teh konokan. Monokan. Tuluy bulu kelek. Terus naon deui? Tuluy baok. Jorang. Naon sia teh? Baok teh jorang, teh jang urang. Nah, make jorang sia dangaranna goblok. Nah, ari aing pangi jeung baok kudu nyuwut bihun. Oh, Ari ku kitu teh mah. Ari teh sia ke jeung jorang dangarana. Ari ku teh mah heueul mesna. Ku basa Inggris mah. Kirepe. Kitu. Nah, canapan urang Yahudi ge osok ngurutan kuku. Nah, ada urang Yahudi ge osok ngurut kumis. Sarua teh. Nya, tah tapi urang Islam mah aya hakeki, na aya hakikatna. Kumaha hakikatna, Kang? Sebab aya syariat, hakikat, tarekat, makrifat. Oh, eta iman, tauhid, marifat, Islam tuh. Naon cenah hakikatna? Syakur nu manjangan teteuk. Oh, di antaranana naon? Kagorengan geura sok. Kagorengan kumari akang? Tatangga kabeuli mobil panas hate teh. Kageduur. Malah kaituna fitnah. Ya, pantesnya nyegik kitu. Teh suudan. Horna dipanjangkeun kagorengan teh. Teteuk atuh. Tatangga kabeuli sawah sujud ka Allah nuhun ya Allah tatangga abdi kabeuli sawah keun abdi nu rek milu dibuatna abdi nu rek milu maculna tiis teu kana hate ti ciri harang panon naon rugina naon rugina mun kabeh jelema kitu tatangga kabeuli mobil nuhun Gusti tatangga abdi geus kabeuli mobil abdi nu rek milu numpakna ngiring nebek genah pan. Ya, istri harang panon tu. Alhamdulillah Gusti, tatangga abdi nyanung. Kumata? Abdi nurek kilirna. Salah. Kosong. Jauh-jauh ke kilir. Tak itu nangka. Ya. Benar kan? Ayat tatangga. Goreng lampahna omong-omong deui kurang teh kebatur ulah dipanjangkeun cukup we samet urang anu nyaho. Aduh apa? Bener. Ulah manjangkeun ka gorengan. Doakeun bayangkeun ku silaing ieu patatang tina hasil usahana bisa hiburan wayang golek ngahibur putrana khusus. Bari kalalajoanan ku sadaya. Bari kalalajoanan ku sarerea can anu milu hirup ayeuna nu dagang. Dagang baso. Nu dagang papakean, nu dagang cocoan budak, cocoan kolot. Naon cocok? Naon, nenu dicokok ku kolot. Da teu mungkin nyao boneka. Patatang teh dina wengi ieu secara tidak langsung ieu teh mukakeun lapangan kerja. Bener ibadah. Oh, ibadah. Ibadah agung teh. Arahkeun sagala rupa oge. Nya. Lah, kitu. Kopi, kopi, kopi. Moah, sete kopi, kopi, cicing lanan. Inu mah kusi lain kayaknya. Baik, mentong dicarekan kan. Alah. Cek tukang kopi teh sarua we jeung sia aing keur usaha. pek cing cing payu euy. Cing payu euy. Tuh, tukang kopi oge jauh-jauh titik di mana teteh? Wah, di Jawa kan titik di Palerem. Oh. Cilonyi tuh. Oh, Cilonyi. Dagang tuh. Kopi ka dieu bayangkeun. Urang pareret padahal. Nah, di Cilonyi eueuh nubukian kopi gitu. Teuing. Sayang mah jual Cilonyi nya kan. Heeh. Nya. Eta usaha teh kulan. Tah kitu nu matak doa ti sarerea leuwih ti 40 ya mudah-mudahan Pak Asep Tatang sakulawargi diseueurkeun deui rezekina anu melipat ganda. Amin. Dipanjangkeun yuswana. Amin. Sehat salalamina. Nya. Amin. Atuh murang kalihna cing langkung-langkung ti ibu ramana usahana. Amin. Cing jadi presiden ieu budak teh. Tong kapala. Oh, ulah kapala ngadoakeun mah. Heeh, bener. Nya. Tong kapala. Tuh si Nengna putrina atuh mudah-mudahan cing jadi putri anu solihah. Amin. Nya. Laras. Tah kitu doakeun ku urang. Sah. Saling doakeun hirup teh pek tepungan beungeut maneh tepungkeun jeung beungeut anu lian tur taprak geura nyaritakeun kahadean satiap loba dulur loba rejeki loba baraya bener ulah neangan pimusuheun hirup mah nanaonna heurin moga musuh hiji oge heeh heurin di dunya moga baraya 1 juta kurang keneh tah heeh nya bener kitu kucing ieu luar biasa neuh kaleresan ieu teh hujan tadi siangna hujan ngericik tadi sonten heeh kana aya da usumna jadi urang mah nagara surga teh nagara urang heeh buat teh rejeki tuh bukan lautan hanya kolam susu tuh dangdut dangdut bukan lautan, aki-akinya oh susu. Kamari mah aya budak ngora kawin jeung nini-nini. Aik jadona. Aik kawin aik saputing sare jeung isuk-isuk na paeh we. Eh, naha? Budak ngora na. Nama ke mah. Meureun ngenyo susu ka daluarsa meureun. Racunan bener mo. Aduh, ampun. Geus loba bakteri. Eta lah lawara atunya mun urang mah. Mun urang mah pariksa heula. Lah. Itu cekeng. Alhamdulillah pan urang bisa riung pulung di dieu nya. Bongkok ngaronyok alhamdulillah cing. Ese rek sahaja mah kieu teh mah. Cara lebaran kamari, lebaran lain lebaran kurban. Lebaran kamari, lebaran Idul Fitri memeh kurban. Idul Fitri teu. Dewek eta rek ngawayang ka pamanukan. Oh hari teh bayangkeun. Patok besi. Hai palebah, ieu palebah tongohon Ciater Gunung Parahu. Mogok mobil teh. Mangkaning di dinya teh geus jam 7. Hei, bisa komaha jam datang? Jam 7 puting. Oh, rek datang. Wah, si teh pasti kaburitan mobil dikitu-dikitu teh teu hirup. Motor jam motrot nu hajat teh. Heeh. Pasti aing dibeudan ku nu hajat. Buat aing dipotong. Eta mah kulantaran loba kasieun, heuseun kapeutingan pisan. Jore wayang ngising. Sok sagala karasa pan. Oh. Aik ngising ka itu kalau bakal susukan ini aik lompat. Oh, can nepi ka susukan geus mereja manten kana calana kuat. Aik sugan aing pihituteun baru diheujeunkeun. Aik borojo teh sarerea biji sarombongan. Aik beret kabeh. Datang ka cai teh wah teu dipake deui kolor dialungkeun deui jeung kolorna. Ya udah geuleut. Atuh aing teh teu make kolor. Aing geus bebersih. Aing make deui calana panjang. Aing ngasupkeun cokor mun sukuna saku ka kait saku, saku calana ku jempol. Barawak we atuh saku teh jadi molongo. Naik ka tongoh di mobil anger teu hirup. Wah, terus ku tadi kieu teh. Oh, mangkaning mobil bus pararinuh. Untung eta bus dipegat ku dewek aya nu peureun. Aye dina jero bus tong boro anu diuk anu nangtung ge pasesedek. Heeh, atuh ka lebaran teh. Alah. Ya eta dina raraga arus uih. Arus balik. Dan kabeneran aya dina bus mah aya pamuntangan geuning ka luhur kitu nya. Di luhur aya. Nu ngajajar teh ge maruntang. Aya beusi. Aya di rem geuning bletuk kana sirah batur teh. Aya di gas bletak kana sirah batur ka tukang. Supir mah ditinggalkeun ku aing. Aing kana bus da nyeta sieun kapeutingan teh. Sieun kapeutingan tanggung jawab. Nah, eta mah euy. Tau Kang. Copet. Makaning awewe copet teh. Yo sulusup teh kana saku. Teu nyaho saku aing teh molongo. Bari jeung teh dikolor pan aing teh. Jokep teh kana bobogaan aing. Eta copet ngomong, nah cenah HP teh hipu. Ada. Kasinglah. Jeung HP teh ngenyod. Kasinglah leuleuh direret ku aing awewe wah didengkeke leungeun teh ku aing kak sok sia copet sok sia mending dicorowokeun ku aing copet mending coo nyamperin copet teh mending nyoo geuna we aing nepi ka pamanukan teh kieu peler. Aduh ampun batur ke turun teh menena leles berarti. Alah. Ditanya tuh copetna Kang. Lah ajaan Kang. Rupa-rupa kajadian. Eta mah datang ka pamanukan kabeneran euy. Naon Kang? Berperbah ijam kabul. Jago majap kabul. Oh, naik kada kita ke panggung. Ceritana geus pidato ke Mang Gadung. Torok-tok we. Ngawayang. Efek aya nu mukakeun lamak da lamak nu kieu. Oh, padahal si goreng copetean wae we. Oh, kumaha cenah? Namprak aing bayar anjing. Beta bayaran duren Kang. Aing ini era teh aing nya. Mukakeun bana kabayang. Rupa-rupa pengalaman. Eta teh ayep. Sinen nyerengeh we harita. Lain lagi ya Kang. Lain eta sinen. Lagi ayeuna mah ngarora kene sinen teh euy nu karolot aja mah geus pangsiun ayeuna mah galalar Kang kadaluarsa itu geus dihina ku urang mah jelengka dihina ku mah harita tah dieureun sinen mah dina leuhur panggung mah rada mencerang mah eusan rada geuli heuh ngan aya geus uwuh wedakan geura aduh geus wedakna di sibeungeutan aya di kadipaten pan dina lampu setopan heeh di dinya truk teh eureun dinya da lampu beureum eta tukang beca nempo ka hareup ka sinen sinen keur nunutan atuh geuning sinen age meuni peot heeh ampun eta beungeutna meuni jiga manalika. Alah. Susuna ge meuni lepet. Ah, era. Atak genti we kudu ngarora. Susuna ge sari dengkap we. Sarua we sinen ge sok hitut. Sok kitu. Ngan ai hitut dalang tara kadenge. Nah, tara waktu tara kadenge kumaha? Lah hitut dalang sok dihijikeun jeung kecerek. Ai merangkeun teh teh tengah heujeun, dut cerek. Kadang-kadang heula hitut. Oh, jadi nyaw-nyaw bau. Ai sinen mah hitun teh ngageber. Eh, nah. Tai beuri ka wasusan. Oh, da diukna emok meureun. Eta sipi hituteun teh rek jalan ka tukang ka penet ku keuneung. Nya kapaksa saseleke ka hareup. Di hareup aya baligo ka dupak. Aduh ampun. Itu teh kawas sedih. Heeh. Harunya mah anu balik ti Lampung. Ti Lampung ti Sumatera. Aki-aki mah geuning. Heeh. Meureun geus neang anakna ti Lampung da jauh. Lempangna ge ditarungtun. Cucu tun. Ai ti Lampung mapan ka Jawa Barat teh numpak kapal feri. Feri. Ti Bangkauhuni teh geuning ka Merak. Ka Merak. Numpak kapal cai. Labuhan. Atuh ai di tengah laut meureunan muatan teh hayang nempo laut, kalaluar tah ngajajar dina dek teh. Dina dek kapal. Awewe lalaki bari ngarasakeun angin laut. Cumi-cumi catur. Heeh. Oh. Ai jerit eta mah aya awewe satengah tuwu ngejerit. Uing kumaha? Si horeng kantongna ragrag ka laut. Walah. Tulung. Itu kantong kuring mah kaning duit 10 juta. Jang surat-surat. Saha nu bisa nyokot? Nulungan pek cenah duitna mah 5 juta ewang jeung kuring. Saha nu rek nulungan da atuh sora jeung modaran maneh ka laut mah. Heeh. Wah, jadi eta pisan euy jejer teh pisan awewe. Oh, hayang aya nu nulungan. Hayang aya nu nulungan. Da eueuh acuh. Eta surat cerai. Wah, eta mah aki-aki saurang joga jeleng. Gejebur. Kecepok. Karonjang eta kabeneran kantongna teh. Aduh. Kantong awewe. Gor we surak eta jelema di luhur. Wah, jagoan aki-aki. Pada muji. Eta mah pagawe kapal. Ngabring ngalungkeun tambang, bleng. kabeneran di karawe tambang teh ku si Aki. Pakuning. Atuh diangkat ka luhur teh gor we salamet. Curak sarerea awewe lalaki hidup pada, Aki hidup. Aki jagoan. Aki jagoan. Urang Banten mah. Urang Banten. Pan urang mah lamun dipuji teh atoh. Atoh. Ieu mah Aki baketut. Remek teh nyari. Panon beureum. Abus ka jero kapal nyokot kantong tina jero kantong nyokot bedog dipesat eta bedog set eta jelema mah anger we hidup Aki muji hidup Aki hidup Aki jagoan eta si Aki bari bedog dikieu-kieu montong hidup-hidupan sia goblok sok ngomong sia aku sia saha nu nyuntrungkeun aing tadi si horeng aya nu nyuntrukeun soak meureun. Lain jagoan pemain nyuntrukeun. Lain untung teh aki-aki teh trauma ge. Luar biasa eta kejadiannya euy. Di dunya aya wae Kang. Atos Aki atos cuk awewe di bari mawa duit 5 juta. Mangga ieu Kang Aki Kang jajan. Kadekeun anjing ah. Butuh aya ku duit mah. Bari di jamret tina leungeuna. Alah, ampun. Datang teh ka lembur eta si Aki. Kumaha teh Kang geus ka lembur? Mangkana imahna teh nenggang, ni bae dituun kebon jati. Si Nini eta boga duit meuni jigrah. Atoh. Atoh. Hayang laptop cenah si Nini. Kawas bisa wae. Aki cenah isuk marek meuli laptop Nini teh. Heuh cenah ngan kade cikurna cing loba. Marukana meureun lotek. Lotek. Alah. Di imah dua aneh penduduk teh si Nini jeung si Aki. Si Aki pantes hujan ngaririncik. Hujan ngaririncik. Pantes. Imah nengang, imah jauh di Sumatera. Ayo anak. Peleduk, peleduk si Aki udud kolobot. Si Nini nyepah. Kabulae. Digigir ucing budug. Si Aki eta merong bari udud teh ka si Nini. Hayu merong teh kana susuna. Sanghilang susuna geus siga giribig butut teh. Meureun si Nini eta diperong ku salaki meureun rada era isin rasa isin rasa ngomong naon maneh teh Hasan oh Hasan Hasan ngaranna tara-tara ti sasari merong teh meni syokot aduh ih lain sih. Sabenerna aing teh geus 32 taun teu ngalaman kikituan. Ayeuna aing aya kahayang kira-kira na daek maneh sih. Baru sia teh hayangnya. Heeh. Sugan teh aing wae nu kitu teh. Sarua, saruana, saruana. Duanana ge hayang. Ampun. Si oreng mah esi teh. Heeh, hayu atuh. Wah, atoh eta si Aki diajak ku si Nini. Asa menang jalan. Dirigdig si Nini dijingjing bawa ka kamar. Wah, acal ucul. Gor caritana gatrik. Eta si Nini nepi ka ngejerit atuh. Ngejerit kumaha ya, Kang? Alah, si Hasan. Naon si teh muni ngejerit kawas gadis we. ABG lain aing mah kaget Hasan kaget naon eta bobogaan siap jadi gede kitu ih lain gede goblok nilep kuning itu ya aduh aing nilep jadi tilu atau pukulnya gak gunuk aing namsu gede namsu gede barang ampun aing barang tekuat ren. Si Nini nyaah meureun ka salaki isuk-isuk ngala akar uri. Akar uri deh. Akar jame. Wah, akar-akaran eh. Digodog tak ku si Nini. Jengdog meri. Tah, inuman tak ku siah. Kanya ari ayak ene kahayang. Ayak ene hate. Inuman teh usah minggu, siaki inuman eta dijabah. Dijabah. Dijabah teteh. Usah minggu jo pudeg-deg teh. Wah, nepi ka ngebeling atuh. Heeh. Jadi ayeuna mah sia nini tenyo nyaring dulu. Alah, oh wae dulu. Hayu atuh. Hayu. Wah, geur caritana nyaan ieu mah gatrik. Heeh. Mumpung pergel teh sua. Hayu basa eta mah pan sinini nu ngajerit. Ayeuna mah si Aki nu ngocea. Ngocea kumaha teh teh? Alah, si Aisy. Make irek sia teh. Hese dulu. Lain hese goblok. Si ateu apik. Naon? Eta samping milu ka jero atuh sia. Aduh ampun. Lain meni teh tarapti. Mun urang mah tong rurusuhan yeun. Heeh, meni teh tarapti teh ing atuh. Ampun, aya pihak katilu milu. Pihak katilu anu ngaganggu. Heula urang Sunda mah kitu cara wokah ngadongengna teh. Eta cara wokah teh teu rame urang Sunda. Alah, alhamdulillah Gusti, anu penting wae hiburan urang teh bisa seuri nya. Bisa seuri bunga Kang. Banyak ketawa awet muda. Betul. Gitu. Tapi aya kamari. Naon Kang? Cakak cakak jelema aya geus seuri pae. Teu pira katingang paku payung. Bayangkeun da leutik paku payung mah. Sabaraha ieu? Ngan paku payungna keur naplok dina tembok. Atuh jero aja katingang tembok ye. Aya hansip weh. Naon Kang hansip aya naon? Hansip jago tembak. Waduh. Jago tembak kumaha? Nembak curug eta, nepi ka paeh jelemana. Allah. Si goreng curugna keur gagaro kana tarang. Ya pae paehna mah kana tarang euy. Gitu. Heuh eta mah pikirna ku jeuling. Alah, alhamdulillah geuning. Ya, Kang. Neangan dunungan deuk teh ceu euy. Tapi tos juragan Arjuna nuju tapa. Margi disedek wae ku Gusti Winungulan heuh ku garwana. Cing cenah sugane atuh teangan Akang cenah anak kaula. Oh, tang tos. Bari jeung lalaki eueuh cenah aya nu ngiwat. Oh. Da yakin pirak-pirak ku cenah anak kaula kudu anjing mah da lain anjing. Nya. Jelema da kaldenge cenah ngagoar, ngagoar sora jelema. Jadi juragan Arjuna teh panasaran ieu teh. Arjuna teh. Oh. Alah. Ampun jeung kan di luhur nu bae teh. Budak ngora bot. Nuhun kasep saperti abdi keur ngora kitu. Ah, jauh. Keur umur 18 tahun jauh. Kitu pisan rupa abdi. Jauh. Mun jauh di depan ngambung lagi. Keur sakola SMP. Ah, mana urang teu nyaho nya na. Lah, da teh sakola teu. Amuan mah ngambek ini mah. Pak, kayaknya sing landongan nya pak. Emangna aing teh dokter? Ye. Jelema teh ngararomong bureuteuna semar teh lain ku raya kadut. Ku ilmu. Heeh, aya nu sok buktikeun aya bijikeun ka nya oeng-oengan teh. Tutungkusan teh ka nya. Sok aja pak. Sakuat sakuat teh ge bapa mah geuning sok mati. Ya, ai kolot mah beda. Dina kantong teh ambulan geus tilu. Dina beuteung bapa teh ambulan teh aya genep. Elmu lain. Wah, jauh atuh. Cing sugan. Menta doa na ti ua da ua masuk dijabah wae. Mohon ua mah. Basa eta oge geuningan anu hese ngajuru. Hese ngajuru nu digotong ka imah bapa. Heeh, kumaha. Oh, lebih ka jajaritan eta nu rek ngajuru teh biji-biji. Biji-biji akan. Diusap geuning ku bapa ari teh. Heeh, biji. Oh, sia paeh ni. Tampiling sia paeh goblok. Geus waktuna. Heeh. Kulungan wa. Kulit waru angan daru sinengul. Coba kalimahna teh teu pira. Teu pira. Aduh. Kulitan Aduh, wah. Ular? Persis pisan si Abi Manyu banget budak ieu. Tak kelimah naon teh pam ni? Mati kitu. Mati teuing. Kulit waru angeun tahu si dugul. Lain kitu. Bari barang teu sabaraha teh. Panji tangkorak cenah. Panji Putra. Atawa si Pitung jago cicaheum. Jago Betawi. Alah, Betawi cicaheum. Saha Aden? Bambang Panji Putra. Di mana linggih? Di mana Aden? Di mana Anjeun Satria? Kaulah teh ti pasantren Karang Kancana, Pangresa. Siswa na Pangresa Panji Atmaja. Panji Atmaja. Waduh, atuh Atmaja Atmaja kitu mah dalang. Bisa jadi akang paraya. Iya. Kembang sungsang. Nu kitu ning. Kembang sungsang dinang kota Kerawis wayang. Gitu. Pisaan cilik. Yeh, atuh puguh we. Da sok lalajo nu mah. Sok lalajo, kaung ngadalan lalajona teh. Kunaon? Hakim geus netepkeun naon upaha kajadian teu bisa jadi tanpa sabab. Naon sababna anjeun ragrag ti luhur? Ya pasti ai ti luhur mah ragrag. Emangnya di darat mah. Emangnya nu ragrag di handap luhur. Cicing sia teh. Nu mawi kaula teh penak sareng buta-buta di leuweung kaula teh dikepung wakul buaya mangap. Dupi salira teh saha? Ngaran kaula. Leres kaula nun. Ngaran kaula teh kerincing wesi. Kikirincingan. Kerincing wesi. Kancing jaya. Kancing cetet. Hayang disiksa. Tong geureuy teh. Hayang disiksa sih. Aing kebobohan di babukna mah gerak. Kancing jaya. Badalungan. Badalohor. Genatap, genatap. Barawak, barawak. Lagi, antap. Lagi. Badalungan. Surya Pringga. Surya 16. Genatap, lagi gede alung. Surya Pringga. Jabang tutuka, jabang bayi. Eh, dikepret siapa ini? Tadi ada kuko coblak wae mo, antegan. Jabang tutuka, Bima Putra, Bima Ungjila. Ilai kawama Ungjila mingkok. Kadang kadangu kuan deh, lebih kaki tu dah. Bima Putra Arimbi Suta Arimbi Randa. Naon sia? Naon kan? Panuju sia. Palotot tanda itu jalmana kemana karena padahal nanti Arimbi Randa asyik sah goblok. Sah so, ngomong deh sia. Kan Arimbi Sakti gitu. Lain. Ari silaing ayain silakate ato lain jauh. Pokoknya lain gitu, oh. Hari Miratu. Lain jauh atuh lain. Sia. Awas kuy. Hari Misakti. Lain. Dunungan kayak ada ngukeun tadi. Lain. Hari Mibenghar. Lain. Komo karena benghar mau. Hari Mipanggulisna. Oh, lain. Lain. Hebat. Ya. Atau aing disiksa teh. Ujang. Nah, kak juragan Bima teh uwa anak anoman meureun. Ah, jauh-jauh goblok sia teh. Teu nyaupan jakaki atuh bener. Anak sih. Atawa anak Ibu Agnes. Naon Agnes naon? Agnes Morojol. Monika. Anjeun teh Kang Jeung Rama Bima teh ua sumun ayahnya putra saha. Numutkeun Kangjeng Eyang yen kaula teh putrana Panengah Pandawa Arjuna. Loh. Aya anak gandeng. Ih, goblok sia teh. Sageni. Neungeulan tonggong kumaha lamun biji cacing aing? Biji liar cacing. Kukupingan teh putra juragan Arjuna. Keti saha? Cenah mah saurna mah Kangjeng Ibu teh kakasihna Ibu Winungulan. Waloh, uluh deuleung jang. Astagfirullahaladzim. Boa. Dina 5 taun nu geus kaliwat teh kajadian naha nya? Eta geuning emutkeun. Teu mungkin mah nya geus gede kieu 5 taun. Ya, sabongsorna ge jalma. Nah, mah teu mungkin panjuragan Gatotkaca oge umur 3 taun satengah jauh sagede kitu we. Oh, bener we kitu teh. Digebleg. Dina kawah Tangkuban Parahu. Kawah sanga di muka. Ada di muka di gembleng. Sangap we ngomong. Teuing sia teh masa ngaliwat dina pikiran diomongkeun. Jauh-jauh. Dimas. Akang ka bapa hidup teh paman. Uluh. Tuang raka teh geus. Dupi paman kula sadewa. Caden. Dedeh teuing ieu Mang Kasep, ieu Mang Sapei. Bapa. Aya wae teh ngomongna mah si eta. Geuleuh-geuleuh teuing aya ka si monyong. Da mah dipercaya. Wong akuna kula sadewa, mah nya teu sarupa. Heeh, mun jauh. Tah ieu. Anu hideung teh ieu teh penguin. Nah, sia teh. Dupi ieu teh anu hideung teh saha? Tah ieu teh kalkum. Iya. Geuning aya isuk-isuk diri saja. Ampun. Mun jemel geus. Eta ku bisa soraka aku. Soraka teh teh ka kolot kitu. Lain ka kalkum aing mah. Ba, ieu jang. Tah, teh bapa dewek da kalkum mah. Ciwit aja begitu. Dupi Mang Astra Jingga maot. Cekek ya kau itu dah ibak kabatur bisa ngahurian. Ia teh pawongan anu kakasih nak Uwa Semar Badranaya. Aduh, Uwa Semar teh iya, iya sih. Mang Astra Jingga apa maot? Maut dah jahat sama jelema teh. Terus gogoreng. Eta nu diiket Mang Asta Jingga. Aduh, wilujeng tepang Mang Asta Jingga. Nuhun Aden. Nya sarupa pisan ampir ieu budak nu. Oh, mirip pisan yang Gusti Abi. Eta lamaina percis juragan Arjuna nu. Nya eta ku ipisna. Dupi Mang Dawala pas di ruang. Kapungkur ge. Kunaon panyakitna teh burut. Burut tar sare gentong itu. Ieu Aden, Mang Dawala. Mang Gareng. Mang Gareng mah nuju dagang pulsa eneh teh. Muka konter. Da jualan HP seks. Nuhun. Angih raratanana lamun kitu mah carana euy. Mudah-mudahan we. Rek bubak babuk teh reret heula. Uluh. Kagan we teh. Hayang rek neungeul teh sia beunta. Beunta ngareret. Punten agan, punten. Beunang jang, beunang. Babuk. Puas. Modal sia. Aya we. Puas. Lah, kadieu geurah. Kadieu sagedeung. Hayang udud. Ah, embung ah. Seueur sireum. Lain hayang udud, geus eureun. Geus eureun. Ngaganggu kana napas. Alah. Dewek boga permen. Sieun kana huntu. Sok. Sok keuseun huntu. Tong menang di Allah. Dewek bukan nomor jetu. Haram. Ah, benar, benar. Hirup gede bot, hirup gede tembo. Tinggali hirup pae. Aduh nah, teu deungeuh teh agan. Sasanggeleng. Di kumaha teh teh? Efret we. Tos isdet kan? Bae, nuhun. Di kumaha? Kepret. Mode kepret abdi keur ngorak kitu tah. Basa ngepret naon? Mun dirampak sekar kitu. Basa ngepret bancet adoy. Moenya ngeprek bancet tapi anu bareuh leungeun. Margi bancetna nuju dina batu. Atau panginten mengepret batu pemikitu mah tah gening uning aduh panjang gitu-gitu wae dituluy keur sia teh awas walah pimpinan aing pimpinan aing geus itu ye sahasya aing Bima. Bisa Bima-bima lain kebijakan Bima mah jangkung gede kasep tapi imah penek. Nah, cadok ye mah. Sebab aing katinggang kalapa. Nah, atuh panginten. Tingali eta pabalatak dulur-dulur aing ku si Gatot Kaca di teungeulan. Memang geura murid dewek Gatot Kaca teh. Dok. Benar. Sok omongkeun bejakeun bener sia di nagara di karaton maneh di Siluman naon aya Arjuna nah ke seri uwuh aya sia di dieu wes naonana Arjuna maneh aing tah lanceukna Prabu Yudhistira teh ieu tah eta moya Yudhistira nepi ka kuluhu kitu. Aing teh sabenerna nama asli nama Prabu Siliwangi. Wah. Sugeureun sawene Siliwangi. Anak saha Prabu Siliwangi? Anak Dayang Sumi. Coba. Itu ka jauh-jauh ka mana we karep si urang aja. Dapalina kaget tuh. Sok maca sejarah. Ya bener Arjuna di dieu. Eueuh. Eh. Aya sia. Nah sia teh meuni mung-mung teh nyaritakeun aya da mah di kumaha. Atuh meureun aing dipecat. Karek kitu ge kan. Naon? Sapangi gua. Dunungan aing di ngawenti-wanti ka aing omah saha wae nu nanyakeun Arjuna cenah meureun di dieu ceuk aing kudu nyarita eueuh. Oh kitu nya. Heeh. Alus tah. Alus, alus kakak. Kitu we jadi intel. Sokeun. Ku kitu ge kapangi, heeh. Lihat kapangi. Di mana karatona? Moal pangih. Di selokeun. Moal pangih kumaha? Moal pangih. Rahasia-rahasia di dieu aing anu anu nyekeuna. Teu meunang dibejakeun yen abus ka karaton teh abus kana guha. Aduh. Oh kitu nya. Heeh. Nuhun atuh aing. Ha, kanjina ni geus. Hei, Kadisya. Naon? Ku aing di podaran sia. Ha? Maneh boga nanyaho Arjuna jadi dieu. Teu geuning. Alah, di mana enak? Pokona moal dibejakeun di mana-manana. Pokona mah di dieu eueuh Arjuna. Nah, di dieu teh jauh aya di dieu. Nah, di mana atuh? Di jero guha. Lamun aing boga anak buah kieu dipuncit bae. Goblok teh ngabintih ka aing. Yo, kajelema euy. Oh, setan aing beut aing kana tai muning hakan leres gua cing bapa mah kagungan aji pamucatan tenan kula nya kapungkur geuning bapa basa maok sepeda nah anak-anakan ieu koncina ye ai sebar bangsa aman pansa braja braja musti braja kalaparamatan tentawi sesa staf-staf purung bajingkir tapak nengal tolong aduh Allah eta tanaga ieu euy desik melian dolar men teh ieu Superman juragan Gatot Kaca mah Superman. Superman. Superman naon? Superman karet. Superman karet atuh teman. Alhamdulillah Bapak anu dipilarian teh penak putrana ieu. Aden. Riumung pulung deui. Mudah-mudahan satrasna riumung pulung kalayan karijkian anu ageung. Da kau abdi ge karasa ieu geuning agan beunghar mah ka abdi na ge nyorolok nya. Ngocor ka abdi na. Nuhun kana kasayan Kakang Semar, lamun eueuh bantosan Kakang Semar. Sapala putra muak nepi kaki kajadian Gatot Kaca nuhun Mang ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna kana gawe hidep. Ih sawang suhuna paman. Parantos janten kawajiban putra Gatot Kaca. Ih parantos janten kawajiban abdi agan. Janten kawajiban. Penak sareng putra eta deudeuh teuing ka sepa inga meuni sarupi jeung abdi eta putra teh. Ah. Mirip Gusti Abi Manyu. Naonana liang irungna molongo sarua jeung dewek. Ari ari malongona mah sarua. Bagja tinemenan kasep hayu urang mulang, urang riung pulung, urang sami syukuran ka Nu Maha Agung. Mudah-mudahan naon rupi hararegan ieu teh sing jadi conto anu patotos pikeun ngaronjatkeun kaamanan urang di nagara. Timbalan paman. Jang, ulah. Salamet gining ucu. Alhamdulillah. Salamet nu kagungan maksad sakulawargi Pak Asep Tatang kali ibu. Sumuh. Salamet Pak Won anu dilingihan. Salamet atuh bade angkat deui ka tanah suci sin ka Arab didamel. Mudah-mudahan kenging rezeki anu ageung. Panjang yuswana. Amin. Gampang ibadahna, gampang usahana nya cu. Salamet nu nonton, salamet nu ditongton, sakali salamet tetep salamet. Amin. Ua sejawangsul hapunten tina sangrupiha kalepatan ageung sumonten alit. Amin. Rupina ilalampahan teh urang cekapkeun deui ka dieu kembang tina tiksin barang sari tutup lawang sigotaka.